Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Walladzina min ibadihi alladzina istafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma ma ba'd wa ni fid din 'azzakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan penjelasan Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Marqali hafizahullah taala di dalam mensyarah usul sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah. Kita telah membaca bab tentang iman bil qadar khairihi wa syarrihi, penjelasan tentang beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruknya. Dan ini adalah merupakan arkanul iman as-sittah atau as-sadis, rukun iman yang keenam, yaitu al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruknya. Dan kita telah menyebutkan jenis-jenis takdir atau tingkatan-tingkatan takdir. Nah, ada takdir yang syamil, tertulis di Lauhil Mahfuz, takdirul am, yang tidak mengalami perubahan. Dan ada takdir-takdir yang mengalami perubahan dari takdir sanawiyun, takdir tahunan, atau takdir umriyun, takdir di dalam menetapkan umur pada setiap hamba. Dan juga ada takdir yaumiyan, harian. Nah, semua itu qabilun litaghayyur. Semua takdir-takdir tersebut bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan inilah yang pendapat terkuat dari para a'immah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl pada ayat ke-39 insyaallah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab, dan Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan, tidak menghapusnya, dan di sisinya ada ummul kitab, yaitu induknya Alkitab, yang dimaksud adalah Lauhil Mahfuz. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam surah An-Nahl, Al-Imam Ibn Abbas, sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, menafsirkan bahwasanya apa yang dihapus oleh Allah yaitu fi yadi al-malaikah, pada tangannya malaikat, yakni pada takdir yang tertulis di sisi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthbit, dan Allah menetapkan, yakni ada yang tidak dihapus, dan di sisi Allah ummul kitab, yaitu kitab Lauhil Mahfuz. Nah, maka ini sabit, tidak mengalami perubahan. Adapun sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi menafsirkan bahwa ayat tersebut justru dalil tentang bahwa takdir di Lauhil Mahfuz itu bisa berubah dengan dalil tersebut. Maka ini pendapat yang lemah. Justru sebaliknya, ditafsirkan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya takdir yang berubah itu adalah takdir yang ada di tangan para malaikat. Dan sebagian ulama mencontohkan bahwasanya jika seseorang ditakdirkan umurnya 80 tahun di Lauhil Mahfuz, ya, di tangan malaikat, di catatan malaikat Allah beritakan takdir umurnya 60 tahun. Kemudian bersama dengan itu ditakdirkan dia menyambung silaturahim, maka Allah perintahkan kepada malaikat itu untuk menambah 20 tahun, sehingga perubahan itu di tangan, di catatan para malaikat. Adapun di Lauhil Mahfuz tidak terjadi perubahan, yaitu umur hamba tersebut adalah 80 tahun. Demikian tingkatan-tingkatan takdir. Nah, kemudian juga telah disebutkan oleh Syekh Hafidhahullah dari rukun takdir. Nah, ada rukun takdir disebutkan oleh Syekh, ada dua atau tingkatan takdir yang dimaksud adalah rukunnya. Yang pertama adalah ilmu Allah al-muhit. Kita harus meyakini dalam perkara takdir ini bahwa Allah mengetahuinya dengan ilmunya yang syamil, muhit, dengan ilmunya yang luas, yang mencakup segala sesuatu, yang tidak ada tersamarkan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini rukun iman terhadap takdir. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa takdir tersebut adalah sesuai dengan ilmu Allah, telah diketahui oleh Allah dengan ilmunya yang syamil, muhit, dengan ilmunya yang meliputi, yang mencakup segala sesuatu. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan takdir Allah tersebut itu sesuai dengan masyiah, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya tidak terjadi sesuatu melainkan dengan kehendaknya. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki tidak terjadi. Ini yang kedua. Yang ketiga disebutkan oleh Syekh hanya dua, ya. Dan kita tambahkan sebagaimana yang dijelaskan oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari empat rukun takdir. Yang ketiga adalah al-khalqu. Kita yakin bahwa semua, segala sesuatu yang terjadi itu adalah ciptaan Allah, makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari makhluk yang paling pertama sampai yang terakhir, semuanya itu adalah ciptaan Allah tabaraka wa taala, kecuali selain daripada Allah, maka semuanya makhluk atau disebut dengan alam. Kita meyakini iman dengan semua, dengan takdir Allah. Kita harus meyakini di dalam hati kita bahwa semua itu adalah ciptaan Allah, Allah yang menciptakannya. Nah, yang keempat, kita harus meyakini bahwa semuanya telah tertulis. Takdir tersebut tertulis, Al-Kitabah, yaitu tertulis di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang luput satupun, tidak ada yang luput sedikit pun dalam segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, alam dalam ataupun alam luar, semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz. Sekalipun kita menggerakkan jari seperti ini, atau saya membuka lembaran-lembaran kertas ini, maka sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Demikian empat rukun dari rukun takdir. Taib. Ya, saya sedikit menekankan bahwasanya ini perselisihan adanya perubahan ini, sehingga pernah suatu hari ada yang mendebat, ya, ana, ketika saya menjelaskan hal ini dia membaca keterangan yang lain yang menyebutkan pendapat yang lain. Nah, maka alhamdulillah ketika itu saya membuka, memberikan kitab tersebut dan membacakan, bahwa inilah pendapat yang terkuat. Yang pada waktu itu juga saya tanyakan kepada Syekh Abdullah Al-Mar'i di Makassar, beliau juga menjelaskan itu pendapat yang terkuat. Ketika itu buku tersebut membantah contoh yang saya sebutkan tadi, bahwa tidak ada perselisihan, apa tidak ada pertentangan. Nah, tidak ada pertentangan antara seseorang yang umurnya 80 tahun di takdir rohil mahfud, ternyata dicatatkan malaikat 60 tahun, kemudian dia menyambung silaturahim ditambah 20 tahun. Nah, semua itu di tangan catatan para malaikat. Dalam pendapat itu dibantah bahwa itu salah. Ya, maka dia membawakan ya pada saya dalam bentuk tulisan. Nah, maka itu pendapat yang lemah. Sekali lagi, itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat apa yang telah saya sebutkan. Nah, taib. Kita masuk kepada bab yang berikutnya, atau ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kita sudah masuk ya, sudah berpindah kepada ucapan Imam Ahmad tentang wa man lam ya'rif tafsir al-hadits wa yablughuhu aqluhu faqad kufiya dhalik wa uhkima lahu, yaitu orang yang tidak mengetahui penafsiran hadis dan tidak sampai akalnya, maka hendaklah dia tidak membantah atau mendustakannya, tetapi wajib dia beriman dan berserah diri akan makna hadis tersebut, khususnya hadis-hadis yang berhubungan dengan perkara gaib. Ya, seperti hadis As-Shadiqul Masduq, hadis Jibril alaihi salam, kemudian hadis tentang takdir juga perkara gaib, hadis tentang ru'ya melihat Allah juga perkara gaib. Nah, kita wajib iman dan taslim, beriman dan berserah diri menerima dan tidak membantah dengan akal atau menolak dengan akal dan perasaan kita, sekalipun sampai ke telinga kita, dan sekalipun orang-orang bingung, maka kita tetap beriman. Ya, kita tidak terpengaruh akan hal tersebut, kita beriman dan tidak menolaknya satu huruf pun. Dan selainnya dari hadis-hadis yang ma'thur, yang termuat dan sahih dari rawi-rawi yang terpercaya. Nah, demikian sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perkara-perkara yang gaib dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Iman dan taslim. Kemudian kita telah membacakan soal pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau di sela-sela taklim ya, dalam menjelaskan kitab ini. Kita sudah membacakan soal yang pertama dan kita masuk kepada soal yang kedua. Apa soal yang pertama? Siapa yang ingat soal yang pertama? Baik. Siapa yang masih ingat soal yang pertama? Minggu yang lalu ya. Belum pernah libur? Belum. Hah? Pernah libur. 2 minggu yang lalu berarti ya. Hah? Iya. Libur minggu kemarin? Di mana saya maksud? Ada hujan ya? Kenapa muat? Maksud saya, uzur saya apa? Oh iya mungkin. Nah. Iya mungkin masih bisulan. Baik. Berarti 2 minggu yang lalu. Soalnya apa? Soal yang pertama tentang Nah. orang-orang yang bermuda-muda duduk bersama dengan ahlul ahwa, bermajelis dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah atau ahlul syubhat, sekalipun belum mencapai tingkat mubtadi, maka tidak dibenarkan. Beliau memberikan contoh beberapa kejadian pada diri a'immah yang sebelumnya adalah imam yang dikenal imam ahlus sunnah, ya, tapi terjatuh, ya, tergelincir dari siratal mustaqim karena sebab duduk dengan ahlul ahwa seperti Ibnu Aqil, Imam Al-Baihaqi, Al-Harawi dan selainnya, ya, dari para imam-imam yang memiliki ilmu yang qawi tetapi pun bisa terpengaruh dan terjatuh dalam beberapa perkara, ya, karena mujalasah dengan ahlul ahwa, bermajelis dengan ahli bid'ah. Maka tidak boleh kita bermudah-mudah duduk dengan ahlu syubhat sekalipun dia bukan mubtadi. Nah, kalau gendari sini seperti Zen-Zen, sekalipun dia mengaku ahlu sunnah tapi memiliki syubhat yang banyak, ya, khususnya dalam perkara manhaj yang munharifah, manhaj yang menyimpang, tergelincir dari siratal mustaqim, yang juga disaksikan oleh kawan-kawannya yang di luar dari ahlu sunnah, dari kalangan awam atau kalangan wahda islamiyah, terorisme yang terselubung. Nah, itu karena sebab inhirafnya dia dari siratal mustaqim. Seandainya dia lurus manhajnya di atas siratal mustaqim, ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti para imam, maka dia akan takut untuk berkawan dengan para tokoh-tokoh wahda islamiyah dan juga sebagian dari tokoh-tokoh awam yang menggunakan akalnya di dalam berislam. Tetapi karena manhajnya memang yang keliru dan tergelincir, maka demikian, ya, akibat yang terjadi pada dirinya. Allah yahdihi wa iyan. Semoga Allah memberikan petunjuk padanya dan pada kita semua. Amin. Taib. Dan yang selainnya dari da'i-da'i yang mengaku ahlus sunnah tetapi berlemah lembut bermuamalah terhadap tokoh-tokoh bid'ah, termasuk darinya adalah Abdullah bin Taslim. Nah, yang banyak dari orang-orang yang menyaksikan dari kalangan asatidz ahlus sunnah bersama dengan teman-temannya yang dhaif di dalam sikapnya terhadap tokoh-tokoh bid'ah, baik di Jamiatul Islamiyah ataupun di luar Jamiatul Islamiyah. Nah, itu semua karena penyimpangan manhaj. Seandainya mereka mendengarkan nasihat para imam yang takhusus di dalam permasalahan ini, maka mereka tidak akan bermudah-mudah untuk melakukan hal tersebut. Nah, baik, kita masuk kepada soal yang kedua. Itu soal yang pertama dari pertanyaan yang dilontarkan di sela-sela majelis. Pertanyaan yang kedua, kata penanya, minal ma'lum anna al-ikhilaf fil furu' sa'igun bi syurutihi fama hiya dhawabit allati yakunu fiha al-ikhilaf fi ba'd masail al-aqidati sa'igan. Perkara yang maklum bahwa khilaf, perselisihan dalam perkara cabang itu boleh dengan syarat-syaratnya. Maka apakah batasan-batasan atau syarat-syarat di dalam hal bolehnya berselisih? Ya, sekalipun dalam sebagian masalah akidah boleh berselisih, apa batasan-batasannya? Maka dijawab oleh beliau, wallahi demi Allah, ma arahunaka ayya musawwigin lil khilafil akidah. Aku tidak, demi Allah, aku tidak pernah berpendapat bahwa di sana ada hal yang membolehkan seseorang itu berselisih dalam perkara akidah. Ya, dalam perkara akidah tidak boleh berselisih. Nah, karena salafus saleh satu di dalam perkara akidah. Prinsip mereka satu. وَمَا يَتَعَلَّقُونَ بِهِ مِمَّا يُنْسِبُونَهُ إِلَى الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الْعَقِيدَةِ فَهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي شَيْءٍ. Adapun apa yang mereka jadikan alasan dan menyandarkan bahwa sebagian sahabat mereka berselisih dalam perkara akidah, ini tidak benar. Lam yakhtalifu fi syai', para sahabat tidak berselisih sedikit pun dalam perkara akidah. Wa sayatina insyaallah fi darsi hamin hadhil mas'alah, dan akan datang pada kita insyaallah keterangan ya, menjelaskan tentang hal tersebut dalam pelajaran ini. Nah, jadi akan dijelaskan oleh beliau. Yang kesimpulannya bahwa di dalam perkara akidah tidak dibolehkan adanya perselisihan. Nah, tidak dibolehkan adanya perselisihan. Dan para salafus saleh, satu prinsip di dalam perkara akidah. Nah, iman kepada Allah, pada malaikatnya, pada para nabi dan rasul, kitab-kitabnya, yaumul akhirah. Nah, mereka sama akidahnya di dalam perkara tersebut. Tidak dibolehkan berselisih. Adapun di dalam perkara cabang, kita tambahkan, adapun dalam perkara cabang, na'am. Ya, cabang yang dimaksud adalah perkara yang tidak ada dalil yang siapa yang mengaji? Antum di belakang sana mengaji. Adapun dalam perkara cabang, kalau yang dimaksud cabang adalah perkara yang tidak terdapat nas yang jelas, maka na'am, ini boleh. Sebagaimana dalam kebanyakan permasalahan fiqhiyah, dalam perkara fikih, dalil-dalil memungkinkan dibawa kepada makna A, dan memungkinkan pula dibawa kepada makna yang lainnya, makna B. Ya, karena tidak adanya nas yang sharih, maka ini adalah permasalahan furu'. Kebanyakan dalam perkara fikih ini dibolehkan, ya, dengan syurut, dengan syarat-syarat, selama tidak, ya, menyelisihi kaidah-kaidah bahasa Arab dengan jelas, ya. Nah, contohnya seperti dalam yang dicontohkan para imam ahlu sunnah dalam permasalahan bersedekap misalnya. Habis bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ada yang kembali bersedekap, ada yang tetap mengirsalkan, menurunkan tangannya. Ini tidak ada dalil yang jelas yang nasum sharih, akan tetapi yang ada adalah umum bahwasanya bangkit dari ruku maka hendaklah mengembalikan apa persendian itu pada tempatnya masing-masing. Kembali pada posisinya. Nah, kata-kata kembali pada posisi, persendian itu kembali pada posisinya, di sini berselisih ulama. Ada yang mengatakan posisi awal persendian dalam sholat adalah bersedekap, Allahu Akbar. Ini awalnya sholat, sedekap. Sehingga ketika bangkit mengembalikan pada awalnya, berarti bersedekap. Ada yang mengatakan awal sholat sebelum takbir adalah menurunkan tangan, sehingga ketika sami Allahu liman hamidah mengembalikan pada awalnya berarti turunkan tangan. Nah, ini namanya dalil istimbat, ya, dalil istimbat tidak sharih, ya, tidak jelas menunjuk salah satu makna langsung. Nah, ini namanya furu', permasalahan furu', cabang, boleh berselisih tetapi dengan syarat tidak melampaui kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, maksudnya serampangan, sembarangan. Yang penting ini tidak ada dalil yang jelas, maka saya berhak berpendapat apa saja. Nah, ini tidak demikian, ini batil, ya. Dan kalau ada yang seperti ini, tetap dia menyelisih. Nah, tetap menyelisih kaidah nas Al-Qur'an dan hadis. Tapi yang dimaksud adalah berselisih sesuai dengan kaidah-kaidah masing-masing, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, karena tidak adanya dalil yang sore yang langsung menunjuk kepada satu makna, sehingga ini boleh berselisih dengannya. Ini yang dimaksud masalah furu'. Adapun masalah selain dari akidah tetapi ada dalil yang jelas, ya, maka ini bukan furu', bukan furu'. Nah, contohnya misalnya hadis Bukhari Muslim yang menyatakan bahwa idza dakhala fi inai ahadikum adzubab, kalau masuk salah salah satu di antara kalian apa namanya lalat di gelas kalian, Rasulullah mengatakan falyagmisuhu tsumma liyanza'ahu. Tenggelamkan, kemudian angkat kembali lalat itu, kemudian minum. Fa inna fi ahadi janahi da'an wa fil akhari shifaan. Karena salah satu dari sayapnya obat apa racun, salah satunya penawarnya. Ya, penawarnya. Maka tenggelamkan, keluarkan kembali lalat, minum airnya. Nah, ini bukan ya, sebagian orang mengatakan ini perkara furu', cabang. Yang dimaksudkan bukan perkara akidah. Ya. Nah, yang benar bahwa ini bukan cabang. Kenapa? Karena ada dalil yang jelas bahwa boleh diminum airnya. Barang siapa yang berfatwa tidak boleh diminum airnya, maka ini namanya menyelisih nas yang soreh, nas yang langsung menunjuk kepada satu makna, yaitu bolehnya meminum air tersebut. Siapa yang menyelisihinya, maka ini namanya menyelisihi dalam perkara usul, ya, bukan cabang, bukan cabang. Nah, sekalipun hubungannya dengan perkara fikih. Kalau fikih ada nas yang soreh, maka ini perkara usul, bukan perkara cabang. Ya, perkara cabang adalah yang tidak ada dalil yang langsung menunjuk kepada satu makna, boleh berselisih di dalamnya. Oleh karena itu, ya, sebagian ulama menyatakan siapa yang mengingkari dalam keadaan meyakini bahwa hadis ini hadis Bukhari Muslim sahih, kemudian dia lebih menggunakan akalnya bahwa saya tetap berpendapat tidak boleh meminum air tersebut dalam keadaan dia yakin hadis itu sahih, maka yang seperti ini juga bisa kafir, keluar dari Islam, mengharamkan apa yang Allah halalkan, selama dia yakin bahwa hadisnya sahih, tapi dia menggunakan akal dan perasaannya. Padahal ini kalau kita katakan perkara selain dari akidah, nah, selain dari akidah berarti furu, ternyata bisa menjadi kafir. Ini menunjukkan bahwa perkara furu adalah perkara yang tidak ada dalil yang menunjuk kepada satu makna. Dan perkara usul adalah segala sesuatu, baik akidah ataupun fikih ataupun yang lainnya, adanya dalil yang menunjuk kepada langsung kepada satu makna, maka itu disebut perkara usul. Tidak boleh seorang pun menyelisihinya. Tidak boleh seorang pun menyelisihinya. Nah, kecuali kalau belum sampai dalil, seperti yang terjadi pada sebagian imam. Nah, belum sampai hujjah atau jauh negerinya, atau dia mentakwil dengan penafsiran dengan dalil-dalil yang lain, belum sampai hujjah, yang jelas belum sampai keterangan yang pasti, kemudian dia berpendapat, maka ini dikecualikan. Nah, demikian perkara al-khilafil furu', boleh, yaitu dalam hal yang tidak memiliki dalil yang menunjuk kepada satu makna, tapi mengandung beberapa makna, ini disebut furu'. Nah, baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Idza ijtama' as-sahabatu 'ala mas'alatin ma, hal yajuzu liman ja'a ba'dahum an yuhditha qawlan? Apabila para sahabat ijtima' bersepakat di atas satu masalah, apakah boleh bagi seseorang yang datang setelah para sahabat menyelisihi kesepakatan sahabat, para sahabat tersebut, atau berpendapat dengan yang lainnya? Al-jawab, maka dijawab oleh beliau, hadza yata'arradu ila wa'idin syadid wa khatarin kabir. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jawabannya, ini adalah terkena ancaman yang dahsyat dan khatar yang besar, yaitu bahaya yang besar. Ya, dia terkena dengan ancaman firman Allah dalam surah An-Nisa 115. Adanya sepakatan sahabat, ternyata dia menyelisihi, maka dia terancam dengan ayat ini, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasulullah setelah jelas petunjuk padanya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Jalannya kaum mukminin yang dimaksud para sahabat, mengikuti selain para sahabat. Ya, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke arah mana dia ingin berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Jadi diancam dengan neraka jahannam oleh Allah, orang-orang yang menyelisihi kesepakatan para sahabat atau sebagian besar sahabat. Naam, atau beberapa sahabat yang tidak diselisihi oleh sahabat yang lain. Datang seseorang setelah itu tidak mau mengambil pendapat sahabat tersebut atau ucapannya, tapi lebih memilih akal dan perasaannya, maka dia terancam dengan ayat ini, yaitu akan disesatkan oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Nah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Oleh karena itu, terlalu banyak kisah-kisah dari sikap para sahabat, ya, terhadap sahabat yang lain, ya, atau terhadap orang lain ketika dia menyelisihi nas, ya, maka mereka bersikap keras, ya, seperti sahabat Abdullah bin Mughaffal yang melarang seseorang melempar dengan kertapel, ya. Nah, apa itu yang biasa anak-anak buat? Pape, ya. Kertapel diarahkan ke burung. Nah, ditegur oleh sahabat Abdullah bin Mughaffal bahwasanya Rasulullah menyatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qadab, dilarang oleh Rasulullah qadab, yakni melempar dengan kertapel itu. Dijawab oleh dia, ya, oleh orang tersebut bahwasanya ini tidak membutakan, tidak mematikan dan tidak membutakan burung tersebut. Yakni mungkin batu kecil, ya. Yang jelas larangan dari Rasulullah. Ya, dibantah dengan akalnya. Maka marah sahabat Abdullah bin Mughaffal, sikap yang keras. Apa ucapannya? Beliau mengatakan, "Wallahi la yukallimuka, la ukallimuka abada." Demi Allah, aku tidak akan mengajak engkau bicara selama-lamanya. Padahal Islam hanya membatasi sampai paling maksimal 3 hari. Tidak boleh melebihi 3 hari, tidak mendiamkan saudaranya. Nah, ini mau didiamkan selama-lamanya, karena perkaranya adalah perkara agama, yaitu membantah dengan akal sesuatu yang telah dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, demikian pula istrinya Rasulullah Aisyah kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma wa anha, dalam masalah apa? Mandi junub. Masalah mandi junub, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As tidak sah kalau tidak sampai yakin semua kulit kepala ini sudah basah. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, kalau begitu perintahkan saja untuk gundul. Yakni para wanita lelaki supaya semuanya digundul. Nah, maksudnya itu berlebih-lebihan. Ya, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Yang jelas di sela-sela dimasuk di sela-sela dengan jari jemari. Ya. Tidak mesti harus basah semua. Nah, dimasukkan dengan jari-jari kiri dan kanan, muka belakang, alas kemudian disiram dengan air. Demikian. Tetapi sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As waktu itu, ya, membantah. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha dengan keras. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bersikap kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dengan perkataannya, kalau begitu perintahkan saja seluruhnya orang untuk gundul. Nah, dan sikap, ya, para sahabat yang banyak bagi yang menentang atau yang membantah sesuatu nas yang sudah jelas. Nah, antum bisa baca dalam Ta'zimus Sunnah yang sekarang sudah hampir tidak dibahas lagi oleh para dai, para asatidah. Nah, yang dulu sering dibahas kitab tersebut Ta'zimus Sunnah yang ditulis oleh Syekh As-Suhaibani, ya, dosen kami di Jami'atul Islamiyah di Kulliyatul Hadith. Nah, beliau menulis kitab kecil yang berjudul Ta'zimus Sunnah. Situ beliau mencontohkan sikap-sikap para sahabat di dalam perkara yang jelas nasnya kemudian diselisihi, bagaimana marah dan sikapnya yang keras, tegas. Ya. Nah, tetapi perlu kita lihat pula, ya, tidak kaku. Kalau yang awam, orang-orang awam zaman sekarang, ya wajar kalau dia membantah menggunakan akalnya karena memang jahil. Tapi kalau sesama ikhwah yang sudah paham, sudah sering taklim, kemudian diberitahu ngeyel, sering menggunakan akal dan perasaannya dalam beragama, ya, yang seperti ini yang ditegasi supaya tidak bermudah-mudah, tidak terbiasa. Nah, sedikit diberitahu membantah, padahal dia tidak punya ilmu, hanya karena kebiasaan dia suka membantah. Nah, maka ini namanya orang yang ngeyel dan berbahaya dia ta'arud dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ini ayat 115. Baik, kata beliau, ajma' as-sahabatu 'ala mas'alatin wa anta ta'ti bi ra'yin akhar. Adapun sahabat telah sepakat dalam satu masalah, ternyata engkau datang dengan pemikiran yang lain. Hadza kharqul ijma' wa mukhalafatul kitab was sunnah. Ini adalah membakar ijma', menghancurkan kesepakatan sahabat, menyelisihi al-kitab dan sunnah. Wa masyaqqatun lillahi wal rasul. Dan ini adalah penentangan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kaum mukminin di dalam mengikuti jalannya mereka, yakni para sahabat. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Nah, soal rabi', soal yang keempat, ana rajulun a'mal fi ihda wadha'if wa ba'du zumala'i wa kulluhum min ashabil manahijil munharifah, fama nasihatuka li fil hadari min mujalasatihim. Ah, ini juga agak keras sedikit, ya, pertanyaannya dan jawabannya. Beliau ditanya bahwa seseorang yang beramal di salah satu kepegawaian atau salah satu lembaga, dan sebagian teman-temanku di dalam lembaga tersebut, semuanya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari manhaj ahlus sunnah. Ya, fama nasihatuka li fil hadari min mujalasatihim. Apa nasihatmu, Syekh, kepadaku di dalam berhati-hati dengan majelis, ya, bermajelis bersama mereka. Ya, ini satu kantor maksudnya, satu lembaga di situ sama-sama, tapi mereka ini orang yang menyelisih manhaj. Ini banyak di Arab Saudi, banyak. Kalau di sini mungkin saya bisa katakan bahwa semuanya awamun nas, ya, teman-teman kantor, teman-teman dalam lembaga perusahaan, rata-rata awam, ya, bukan ahlul ahwa, awam yang butuh nasihat. Hatta pimpinan kantor kita, hatta pimpinan perusahaan kita, kebanyakannya awam, butuh kita bersabar dan nasihati mereka. Tapi kalau di Saudi Arabia ini memang banyak, ya. Saya sendiri bersentuhan langsung, ya, ketika itu sebelum kita selesai dari kuliah hendak pulang ke negeri, itu banyak tawaran, bahkan ditempel pengumuman-pengumuman untuk bekerja di satu lembaga dengan gaji yang tinggi, ya, bukan gajinya rupiah tapi gaji dolar atau gaji real. Kalau mau kaya ya silahkan masuk. Nah, seperti mungkin sekarang kayak Zenzen, ya. Zenzen adalah delegasi, apa namanya, utusan dari Arab Saudi, karena memang dulu dia mendaftar untuk bekerja, kemudian selesai beberapa tahun mengabdi dikirim ke Indonesia dengan gaji dolar, ya. Nah, mungkin per bulan, ya, kalau sekarang mungkin 7-8 juta atau lebih. Nah, sama juga pernah dulu Ustadz Naim yang mengadakan daurah tajwid di Makassar. yang sekarang di Solo. Beliau juga dulu adalah kerja di Arab Saudi dan diutus oleh Arab Saudi di Indonesia dan mengajar di salah satu lembaga Hizbiyun, yaitu di mana? Di Ngeruke ya. Yang tapi setelah itu dengan nasihat-nasihat yang panjang dari para masyayikh, beliau keluar alhamdulillah. Ini adalah taufik minallah, yang gajinya terus terang besar ya. Besar gaji dolar. Nah, di Saudi banyak yang seperti ini. Kita diperkerjakan di muassasah, yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga tertentu, di situ orang-orang ikhwanul muslimin, pokoknya orang-orang bawahannya Usama bin Laden, rata-rata sedikit dari ahlu sunnah yang kawi, yang lurus di dalam manhajnya kawim. Nah, maka oleh karena itu waktu kami di sana sangat sering kita dengarkan adanya mahasiswa yang datang ke Syekh bertanya tentang masalah ini. Bagaimana ya Syekh, saya mau bekerja di sini dan di sini, saya selesai. Dijawab oleh Syekh, karena beliau mengetahui lembaga-lembaga tersebut, beliau mengatakan, ini yang sempat saya dengar langsung, engkau ingin dunia atau engkau ingin dakwah? Kalau ingin dunia, faddal, tidak ada masalah, saya tidak larang. Tapi kalau antum ingin berdakwah, di situ tidak bisa antum berdakwah, tapi antum yang didakwai. Silahkan pilih. Nah, sampai kemudian ikhwah itu memberikan alasan-alasan, kemudian Syekh mengatakan, sudah, apakah engkau termasuk dari mereka? Maksudnya termasuk dari hizbi-hizbi tersebut. Ya, sudah diberi nasihat, Syekh lebih tahu tentang lembaga-lembaga tersebut. Nah, bahwasanya di lembaga itu dikelilingi oleh orang-orang hizbiyun, harokiyun. Kalau engkau masuk di situ akan terwarnai. Sedikit yang illa insyaallah, kecuali orang yang dikehendaki Allah, dirahmati Allah, dan itu sedikit, jelas, kecil kemungkinan. Nah, itu kalau di Saudi. Kalau di Indonesia sini ya rata-rata awam. Tapi kalau di, sekalipun awam, kalau di lembaga-lembaga ya partai politik, ini juga jelas ya tidak dinasihatkan. Nah, karena kemungkinan besar 99% kita tidak mendahului Allah, kita akan terwarnai. Karena satu lawan seribu, kita sendirian, seribu orang yang bersepakat di dalam menyelisihi siratal mustaqim, bagaimana mungkin kita bisa bertahan ya? Apalagi posisi kita lemah, ilmu kita lemah. Nah, maka hendaklah kita mengetahui kadar diri-diri kita masing-masing, maka kita menjauhkan diri untuk menyelamatkan agama kita. Nah, ini demikian pertanyaan ini ya. Ada orang yang bekerja, ternyata di tempat kerjanya itu orang-orang yang ashabul manahijin munharifah, memiliki manhaj yang menyimpang dari siratal mustaqim. Sekali lagi ini bukan orang faham ya, harokiyun, seperti ikhwanul muslimin, Hizbut Tahrir atau ya yang lainnya. Nah, dijawab oleh beliau, ibhath laka an majalin akhar. Dijawab, cari tempat yang lain, cari tempat kerja yang lain. Ini jawabannya Syekh ya. Ibhath lak an majalin akhar. Coba cari tempat yang lain. In wajadta fihim may yaqbal da'wataka falhamdulillah. Mungkin saja engkau dapati orang-orang yang teman kerjamu itu bisa menerima dakwamu sehingga engkau sama, maka alhamdulillah. Wa in ma wajadta, kalau engkau tidak bisa mendapati yang bisa mendukung dakwamu, fabhath an majalin akhar, maka carilah tempat pekerjaan yang lain. Naam. Jadi demikian santai jawabannya Syekh. Ya, singkat. Nah, sehingga tinggal masing-masing mengukur kalau kira-kira agamanya bisa jatuh terpengaruh, maka berdoa kepada Allah cari tempat yang lain. Tapi kalau di situ dia bisa berdakwah kalangan awam perlahan-lahan dengan berbagai cara, membawa kitab, membawa majalah, membawa buletin dan sebagainya, ada bentuk dakwah, maka alhamdulillah ya, alhamdulillah, itu bagus. Nah, bahkan itu jihad bisa dibaca pada kitab khusus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berjudul Siyasatus Syar'iyah, sudah ada terjemahannya juga. Nah, bagaimana syarat-syarat masuk pada lembaga ya tertentu yang di situ niatnya untuk berdakwah. Nah, maka di situ jihad bernilai jihad kalau ada kemampuan dakwah dan kita bisa melangsungkan agama kita. Ada bentuk dakwah. Kalau tidak ada, maka ini ya tidak dibenarkan. Justru berbahaya, akan mengancam agamanya. Nah, demikian ya, yang juga pernah saya tanyakan kepada Syekh Khalid Al-Dhuwaifiri Hafidhahullah Ta'ala. Beliau mengarahkan kepada kitab tersebut, kitab Siyasatus Syariah li Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Ta'ala. Nah, Wallahu ta'ala alam biswab. InsyaAllah kita lanjutkan pada soal yang kelima. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.